zikirullah di situ, Pak. Jadi sebenarnya yang tiga ini tadi konsep saja, Pak. Iya kan? Amalannya sama zikirullah. Tahalinya zikirullah, tahalinya zikirullah, tajalinya zikirullah, Pak. Cuman beda-beda. Nanti itu kita bahas. Tapi secara umum, bagaimana zikir tahalli, bagaimana zikir tahalli, bagaimana zikir tajalli, itu beda. Tapi nanti, tapi kesimpulannya, semua itu dengan zikir. Ya. Jadi, menyangkut itu tadi, dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Bari, apakah ini terpisah? Ya tidak. Bukan kita, aku tahalli dululah. Ya kan? Buang-buang sifat majmua dulu. Takutnya belum habis dibuang, mati pula. Jadi ini sebenarnya sekali jalan, Pak. Ya kan? Belum sempat terisi, Pak. Apa pula tajalli, kan? Jadi, ini bukan sama kayak naik tangga, Pak. Tangga satu, baru tangga dua, tangga tiga. Ini satu momentum yang sama. Jadi kalau bahasa satu momentum. Ya kan? One momentum only. Satu momentum saja dia. Ini ya. Yang penting seperti itu. Nah, karena itu. Banyak orang ya, gimana caranya, gimana caranya. Ya, itu dia. Nah, ya, itu dia. Jadi satu-satu apa, satu momentum. Sama kayak kita mau... sekira-kira waktu minum, Pak, waktu kita begitu kita minum, rasa hausnya hilang, rasa manisnya terasa, dahaga pun lepas. Kan satu momentum itu, Pak. Bukan nunggu. Bukan, ini aku minum rasa manisnya dulu ya, gitu kan enggak kan? Waktu kita minum, Pak. Ini kebetulan mau minum, tadi contohnya mau minum, Pak. Inilah orang tasawuf tuh. Luar biasa di situ, Pak. Contohnya enggak kita ingat-ingat, Pak. Iya kan? Kan jadi dapat, Pak, kan? Begitu mau minum, contohnya mau minum, Pak. Subhanallah. Gak bisa bilang kita, Pak, tasawuf. Untuk mendekatkan paham tadi, Pak. Waktu saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus, Pak, rasanya dapat. Dahaganya hilang. Ya, Pak, di situ dia semua lengkap. Apa, ini ngilangin dahaga dulu, manisnya nanti dulu. Enggak, kan? Sekaligus dia. Itulah tadi, kira-kira dekat paham, Pak. Dan lebih mantap lagi nanti ini, waktu kita beramal. Dijelaskan oleh Allah langsung lewat para malaikatnya. Cerup, cerup, cerup, cerup, cerup, depan. Insya Allah, barakallahu liwalakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyakum bil ayati wa jikril hakim, akulu qawli hadza wa astaghfirullah lajim liwalakum, wali walidina wali jamil muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.